di zaman, setiap zaman, tetapi gaib, tidak terlihat oleh mata. Ada tapi tidak terlihat. Inilah Al-Mahdi Al-Muntadhar yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Itu kata Syiah Imamiyah. Pendapat Syiah Imamiyah ini tidak ditunjang oleh dalil sama sekali. Oleh penjelasan baik secara akal maupun secara naqal. Naqal itu nas, Quran dan hadis. Baik secara Al-Quran, hadis ataupun secara akal, ini sama sekali tidak bisa menerima akidah Syiah Imamiyah seperti itu. Kenapa? Sebab pertama, ini bertentangan dengan sunnatullah tentang manusia. Mana ada manusia yang begitu. Kedua, ini pun bertentangan dengan logika akal. Apa coba motivasinya dia gaib padahal dia hidup? Untuk apa dia gaib dulu? Bahkan harusnya wajib mestinya dia keluar beramar ma'ruf nahi munkar. Ngapain ngumpet? Nunggu apa? Nah gitu. Ini keyakinan yang salah. Keyakinan bahwa Imam Mahdi itu akan muncul, itu benar. Tapi keyakinan bahwa Imam Mahdi itu merupakan imam terakhir di antara imam yang 12, itu keliru. Bahwa Imam Mahdi itu sudah ada, bahwa 1100 tahun yang lalu itu tilam, pada usia 5 tahun, kelak akan muncul lagi. Inilah yang keliru, sebab sama sekali tidak ditunjang oleh dalil dari Quran dan Sunnah. Padahal ini menyangkut urusan gaib, dan urusan gaib harus ditetapkan berdasarkan nas Al-Quran atau Sunnah. Ini kelompok kedua Syiah Imamiyah. Nah, kelompok ketiga lebih gawat lagi. Al-Mukadzibun biwujudil Mahdi. Wa ha'ula afradu minal ladina yansibuna illi ahli sunnah. Laisa lahum ba'un tawilun fi tahqiqin nusus. Wal kashf anil asanid. Wa qad dahadha subuhatihim kathiru min ahli al-ilm fi muallafat mustaqillah wa akhiruha fi ma ittala'na alayhi ma katabahu fadilatu syekh al-alama Abdul Muhsin al-Ubbad fi kitabi ar-raddu ala man kadzaba bil ahadis as-sahiha al-waridah fil mahdi ma katabahu fadilatu syekh Humud bin Abdullah bin Hamad at-Tuwaijiri rahimahullah kataba mujalladan bi unwan al-ihtijaz bil athar ala man ankara al-mahdi al-muntazar. Kelompok ketiga ini orang-orang yang mendustakan munculnya Imam Mahdi. Bohong, Imam Mahdi enggak akan muncul. Itu kelompok ketiga. Banyak umat Islam yang disebut ustaz. Mereka adalah pribadi-pribadi yang menisbatkan dirinya kepada Ahlus Sunnah, ngaku-ngaku Ahlus Sunnah. Tapi mereka tidak melakukan penelitian yang panjang dalam mentahkik nas-nas, keterangan-keterangan tentang hal itu. Tidak membuka, membongkar sanad-sanadnya. Dan ini syubhat mereka telah dibantah oleh banyak ulama di dalam karangan-karangan yang terpisah. Bahkan kitab terakhir sepanjang penelaahan saya, kata mu'alif, adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdul Muhsin Al-Ubbad dalam kitab yang berjudul Ar-Raddu ala man kadzaba bil ahadits as-sahihah al-waridah fil Mahdi. Bantahan terhadap orang yang mendustakan hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang Imam Mahdi. Juga ada kitab lain yang disusun oleh Syekh Humud At-Tuwaijiri rahimahullahu taala. Beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Ihtijaz bil Athar ala man ankara al-Mahdi al-Muntadhar. Berhujjah dengan athar untuk menolak untuk membantah orang-orang yang mengingkari Imam Mahdi al-Muntadhar. Dan banyak lagi kitab yang lainnya. Ini kelompok ketiga yang mendustakan datangnya Nabiullah Isa Imam Mahdi. Yang keempat, rijalun minal hukam al-madiyin idda'au al-mahdiyah au idda'aha lahum aqwam. Wa ba'du ha'ula rijalun salihun laqabal wahid minhum bil mahdi. La ala annahu dzalikal mahdi alladzi akhbara anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal tafa'ulan bi ayyakuna min al-a'immatil mahdiyyin. Alladzina yaquluna bil haqq wa bihi yahkumun. Wa min haula al-mahdi al-khalifah al-Abbas. Wa ba'dhu alladzina idda'u al-mahdiyya min al-hukam aw uddiyat lahum aqwan fajar. Misal al-mulhid Ubaidillah bin Maimun al-Qadha al-Maulud am 259 wal mutawaffa sanah 322 wa kana jadduhu yahudiyan yunsabu ila baiti majusi untusiba zuran wa kadiban ila baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wadda'a annahu al-mahdi alladhi bashara bihi rasul nabi sallallahu alaihi wasallam wa malakun wa tughlab wastafhala amru wastaulat dhurriyatuhu ala biladil maghrib wa misr wa hijaz wa syam wastadat ghurbatul islam wa mihnatuhu wa musibatuhu bihim wa kanu yadda'una al-uluhiyah wa yadda'una anna li syari'ah batinan wa zahiran. Keempat, ada tokoh-tokoh penguasa yang lalu yang mengaku al-Mahdi atau oleh orang lain diaku al-Mahdi. Dirinya sendiri tidak mengaku, tapi orang lain menggelarinya dengan gelar al-Mahdi. Sebagian dari mereka ada orang-orang yang soleh, tokoh-tokoh yang soleh, yang oleh orang lain disebut al-Mahdi. Bukanlah Mahdi yang dimaksud oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini hanya sekedar harapan semoga orang itu masuk kepada imam-imam al-mahdiin, imam-imam yang memperoleh petunjuk, yang berkata secara benar, dan dengan kebenaran itulah mereka menetapkan hukum. Di antara orang seperti ini ada al-mahdi al-khalifah al-abbasi. Tapi sebagian lagi ada yang mengaku-ngaku Mahdi dari kalangan penguasa. Atau diaku-aku Mahdi oleh orang lain, sebenarnya dia itu fajir, durhaka, dan diktator. Contohnya Al-Mulhid Ubaidillah bin Maimun Al-Qadha yang lahir tahun 259 Hijriyah dan meninggal tahun 322 Hijriyah. Jadi 63 tahun usianya. Kakeknya orang ini Yahudi, tetapi yang sebenarnya dinisbatkan kepada rumah Majusi, tetapi dia mengaku-ngaku secara mengada-ada dan dusta bahwa dia ini berasal dari keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaku bahwa dirinya Al-Mahdi yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa malaka wa taghallaba, dia berkuasa dan bertindak diktator. Bahkan keturunan-keturunannya berkuasa di negeri-negeri barat, Mesir, Hijaz, Syam, sehingga semakin dahsyatlah keterasingan Islam, fitnah dan musibah kepada umat Islam karena mereka. Bahkan mereka pun mengaku-ngaku al-uluhiyah, mengaku dirinya ilah, dan mengaku bahwa di dalam syariat itu ada yang zahirnya, ada juga yang batinnya. Itu kata mereka. Wa hum mulukur rafidhah al-quramatah al-batiniyah a'da'uddin. Tashtaru birrafad wal-intisab kadiban li ahlil bayt. Wadalu bidinil ilhad warujuh. ولم يزل امرهم ظاهرا الى ان انقذه الله الامه منهم بصلاح الدين الايوبي فاستنقذ الامه منهم وابادهم ومن هؤلاء المهدي المغاربه محمد بن تمرد تمرد saya kurang tahu yang dilahir ulida fi sanah 485 wa tufiya sana 500 24 wa huwa rajulun kadzabun dzalimun mutaghallib wa kana qad idda'a annahu al-mahdi al-mu'ud kana yud'u fa'ifatu min ashabil qubur wa ya'muruhum bi ikhbarin nas annahu al-mahdi thumma yardamu alaihim al-qubur fil lail wa hum ahya hatta la yukshafa amru. Mereka yang menganggap bahwa syariat itu ada yang lahir, ada yang batin, mereka adalah para penguasa Rafidah Syiah Quramatah Al-Batiniyah, musuh ajaran Islam ini. Mereka berkamuflase menutup penentangannya terhadap adzin secara dusta dengan mengaku-ngaku Ahlul Bait. Mereka mempunyai agama-agama ilhad, ateis sebenarnya. Dan terus urusan mereka itu begitu zahir nampak sampai Allah menyelamatkan umat dari kesesatan mereka dengan munculnya Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Umat pun lalu diselamatkan dari mereka dan dari keabadian mereka. Di antara mereka ada Al-Mahdi Al-Mughorobah yang namanya Muhammad bin Tamrud, yang dilahirkan pada tahun 485 dan wafat tahun 524. Dia seorang laki-laki kadzab, zalim dan diktator. Dia mengaku-ngaku bahwa dirinya itu Mahdi yang dijanjikan. Lalu diaku-akulah oleh para penyembah kubur bahwa dia itu Mahdi. Kemudian si yang ngaku Mahdi ini memerintahkan para penyembah kubur itu untuk mengabarkan kepada manusia bahwa dirinya Mahdi dan seterusnya. Ini wafi. Ini dijelaskan di dalam Al-Manar Al-Munif Fis Sahih wa Dha'if li Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Safah 153 halaman 153. Itu yang keempat ya. Kelima, terakhir. Di sini tercatatnya ketiga. Mahdi al-firqah al-mad'u'ah bil-kisaniyah. Wahum yaz'umuna anna al-mahdi huwa Muhammad bin Hanifah. Wa annahu hayyun muqimun bijabal Rudwa. Saya enggak tahu bacanya Rudwa atau Radwi. Sebuah tempat gunung. Namanya gunung Rudwa atau Radwi. Wallahu'alam. Wa innahu baina asadaini yahfadhanihi wa innahu aynani nadhakhatan tazriyan bima'in wa 'asal wa za'amu annahu dakhala ilayhi wa ma'ahu arba'un min ashabi wa lam yuqif lahum 'ala khabar qala wa hum ahya yurzaqun wa yaquluna annahu ya'uduna ba'da al-ghaybiyyah ba'da al-ghaybah wa yumli'u al-ard adlan kama mala'at juran qal wa inna ma uqabu bi hadha al-habas li khurujihi ila Abdul Malik bin Marwan wa qila ila Yazid bin Muawiyah wa ila hadha al-i'tiqad asyara kathiru izzah bi qawlihi wa hakadha. Terakhir, Mahdi dari firqah yang disebut Al-Kisaniyah. Al-Kisaniyah ini salah satu sekte atau aliran di Syiah juga. Sebab Syiah itu ada Syiah Imamiyah, Syiah Fatimiyah, Syiah Zaidiyah, termasuk Syiah Kisaniyah, Syiah Isna Asar atau Syiah Imamiyah. Termasuk di Al-Kisaniyah ini. Mereka menyangka bahwa yang dimaksud Al-Mahdi itu adalah Muhammad bin Hanifah. Dia bin Hanafiyah. Dia hidup dan tinggal di Gunung Rudwa atau Ridwa atau Radwi. Dia ini dikawal oleh dua ekor singa yang selalu mendampinginya. Wah, hebat benar. Dan di sampingnya ada dua mata air yang selalu mengalir. Yang satu mengalirkan air, yang satu mengalirkan madu. Bagus benar. Jadi, wa indahu aynani nadhakhatan. Dalam ayat ada fihima aynani nadhakhatan. Itu surat Ar-Rahman. Di surga, dua surga nanti, ada dua mata air yang selalu mengalir. Dua sungai yang selalu mengalir. satu air, satu asal, satu apa, madu. Mereka menyangka bahwa Imam Mahdi ini masuk ke gua itu, ke gunung itu, disertai dengan 40 orang sahabatnya. Tapi penjelasan ini sama sekali tidak sesuai dengan khabar, dengan hadis yang menjelaskan tentang Imam Mahdi. Kata Syiah Al-Kisaniyah, mereka itu hidup. Imam Mahdi beserta 40 kawannya ini hidup dan tetap diberi rizki. Dan mereka mengatakan bahwa Imam Mahdi ini akan kembali setelah ghaibnya. Dan akan memenuhi bumi dengan keadilan. Setelah sebelumnya bumi ini penuh dengan kejahatan. Mereka berkata Imam Mahdi ini dihukum sehingga dipenjara tidak bisa keluar oleh Abdul Malik bin Marwan. Atau menurut yang lain oleh Yazid bin Muawiyah dan seterusnya. Ini ada sebaik syair yang menunjukkan bahwa apa namanya, pengakuan mereka terhadap Imam Mahdi yang tinggal di gunung tadi. Nah, itulah lima kelompok tentang Imam Mahdi yang benar adalah kelompok pertama, yaitu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengakui Imam Mahdi akan muncul dengan sifat-sifat yang dijelaskan tadi. Insyaallah masih ada dua pembahasan lagi tentang Imam Mahdi. Pertama, kapan waktu keluarnya Imam Mahdi? Jangan-jangan sekarang sudah turun, kita nggak tahu. Bahkan mungkin lewat Islah Caw, umpamanya, ketika kita daur, atau belum, nanti kita akan lihat kapan turunnya dan di mana turunnya. Apa di Islah Caw atau di Panorama. Wallahualam. Insya Allah besok subuh ya. Setelah ini beres, baru kita masuk menginjak kepada kiamat kubro atau tanda-tanda besar dari kiamat besar. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.